Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari-hari akhir Ramadan begini menjadi hari yang menyedihkan bagi Rasulullah. Karena Rasulullah sangat mencintai Ramadan. Dan tanda cinta adalah dia ingin selalu bersamanya. Orang yang cinta tidak ingin berpisah dengan yang dicintai. Maka sering orang menggabung-gabungkan seseorang dengan yang dicintainya. Di dalam dompet ada foto kekasihnya karena itu sesuatu yang dicintai. Di dalam tembok-tembok yang kosong selalu ditulis bahkan ditempelkan wajah kekasihnya. Kenapa? Karena tanda cinta adalah tidak ingin berpisah dengannya. Bulan Ramadan tidak terasa sebentar lagi berpisah, maka Rasulullah banyak menangis. Ironisnya, umat Islam di Indonesia ini masa-masa senang. Bukti bahwa kita kurang mencintai Ramadan. Seharusnya orang yang cinta Ramadan tidak ingin berpisah, tetapi kita sudah menghitung kurang 10, kurang 9, kurang 8 hari. Yang ditunggu-tunggu saat dimana Idul Fitri, yaitu bebasnya kewajiban. Bulan Ramadan sudah mau berlalu, mari kita koreksi kembali. Apakah kita masih punya kecintaan yang mendalam terhadap bulan Ramadan itu? Idul Fitri memang sesuatu yang sangat penting untuk kita lewati. Artinya apa? Kata Idul Fitri dari kata Aid. Aid artinya kembali ke tempat asal. Aid juga berarti perayaan. Kalau Idul bahasa Jawa artinya ke selatan. Idul, Alor, Ngetan, sama Ulon itu bahasa Jawa. Tapi Aid dari kata kembali ke tempat semula. Maka orang Jawa yang lama merantau di Jakarta balik lagi ke Jawa disebut Aid. Tetapi yang dimaksud Id bukan kembali ke kampung halaman, meskipun banyak orang Id kini luar biasa. Menteri Perhubungan itu adalah Menteri Mudik yang sekarang ini. Kembalinya kepada fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah kesucian, fitrah adalah agama, fitrah adalah kebenaran, fitrah adalah keindahan, fitrah adalah kebaikan. Yang tercakup dalam fitrah adalah agama itu sendiri, yaitu kebenaran, kebaikan, keindahan, dan juga kebenaran. Idul Fitri artinya mengembalikan kita kepada nilai-nilai fitri. Apa itu nilai-nilai fitri? Jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma Kuliah Ramadan. Idul Fitri dari kata Aid, yaitu kembali kepada fitrah. Kembali yang dimaksud karena manusia awalnya diciptakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia diciptakan di dalam keadaan putih, suci, bebas dari dosa. Sudah makan sudah, enggak makan mutiar. Mungkin jawabannya benar, tetapi itu menjadi tidak baik karena kebenaran harus juga dengan melihat sisi-sisi kebaikan. Benar dan baik pun harus indah. Orang menjadi imam di Masjid Istiqlal dicari yang suaranya bagus. Tidak boleh asal benar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bentak-bentak, mentang-mentang gak dapat THR. Tetapi benar juga harus indah. Indah juga harus benar. Orang mengimami sholat hanya mengejar keindahannya. Malah dikasih musik, itu memang indah, tetapi tidak benar. Sholat dikasih musik, tung-tung-tung-tung, dang-dung, dang-dang-dang-dang-dang, trung-tak, trung-tung-trung-tung-trung-tung, ya bagus. Tetapi itu tidak benar. Adzan pakai musik, Allahu Akbar, jeng-jeng-jeng. Maka disunahkan di Idul Fitri supaya mandi besar. Mandi dengan pakai keharum-haruman, karena Allah suka pada keindahan. Allah itu indah, suka pada keindahan. Ketika ada seorang pemuda yang rambutnya Metallica Sepultura, maka ditegur, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutnya? Apa maksudmu ya Rasulullah, rambut boleh gondrong, boleh itu semuanya, tolong kadang-kadang juga dikeramasin. Dicuci, biar kelihatan handsome, karena memang Islam sangat menghargai orang yang begitu indah. suci secara batin, maka harus kita batin kita sucikan. Maka di saat Idul Fitri banyak orang mensucikan dengan minal aidin wal faizin, yaitu kembali kepada aidin, yaitu kembali kepada kemenangan, kepada fitrah, kepada sesuatu yang bernilai baik, dan juga kepada kemenangan kita waktu Ramadan, yaitu memerangi hawa nafsu. Meskipun minal aidin wal faizin sering disalah tafsirkan, seolah minal aidin itu adalah wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seolah-olah minal aidin wal faizin itu bahasa Arab, artinya mohon maaf lahir dan batin, padahal itu enggak ada hubungannya sama sekali. Sering kalau ada anak-anak kita ketemu, kamu minal aidin dulu, kamu minta maaf dulu, padahal enggak ada hubungannya. Joko Sembung naik ojek enggak nyambung, Jack. Itu artinya bahwa sesungguhnya itu untuk mensucikan batin diperlukan saling minta maaf. Dan suci harta supaya betul-betul laisal id man labisal jadid walakinal id man to'atau zazid. Siapa yang bisa meraih id ini, orang bukan yang pakaiannya mewah, tetapi ketaatannya bertambah. Mudah-mudahan kita bisa menangkap hari kemenangan Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.